Enggak, ini pas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin arsalahullahu rahmatan lil alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita mengkaji tentang Nabi Muhammad yang penuh dengan rahmat. Tepatnya surat At-Taubah ayat 128, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Para pendengar yang dimuliakan Allah, dalam suasana kemunafikan yang ada di Madinah, terjadi di antara golongan munafik dan kekafiran yang terjadi di Mekah yang dipelakoni oleh pemimpin-pemimpin kaum kafir Quraisy yang kaya raya, Nabi Muhammad datang bukan untuk memperkeruh suasana. Dia datang dengan penuh cinta dan kasih sayang, malah belas kasih, memiliki empati yang sangat tinggi. Karena empatinya yang begitu tinggi, maka kita menemukan orang-orang miskin, papa, budak, orang-orang yang tertindas dan terjajah merasa mendapatkan perlindungan dengan keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak salah walaupun Nabi Muhammad bukan bagian dari itu, ketika ada orang yang mengatakan Nabi Muhammad adalah pemimpin karismatik. Lebih dari itu, sebenarnya Nabi Muhammad dengan gelarnya sebagai nabi itu lebih dari pemimpin karismatik. Tetapi buatlah ada orang yang menempatkan dari 100 tokoh dunia dan Nabi Muhammad is the best one. Karena bagaimana? Rasa empati yang dia berikan. Dia datang ke dunia bukan untuk memperkeruh, tetapi untuk menyelesaikan masalah. Azizun alaihi, berat terasa bagaimana penderitaan orang lain. Pro rakyat yang sebenarnya, inilah Nabi Muhammad. Bukan sekedar slogan, ucapan tanpa ada pertanggungjawaban. Nabi Muhammad betul-betul merasa sangat empati. Ma'anittum, terasa berat olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan kebaikan dan keimanan, keselamatan, kebahagiaan bagi seluruh rakyatnya, bagi seluruh dunia, tidak saja berorientasi lokal, tapi nasional, bahkan internasional. Untuk itu Nabi Muhammad digelar dengan rahmat lil alamin, bukan rahmat bagi kota Mekah saja, bukan rahmat bagi kota Madinah saja, bukan rahmat bagi kota Mekah dan Madinah saja, tetapi rahmat bagi seluruh jagat raya ini. Bukan saja bagi manusia, hewan pun dikasih sayangi Nabi Muhammad. Ustaz Syafir dapat menambahkannya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi ayat ini mengajarkan kepada kita supaya kita mengetahui bahwa kerasulan tidak datang dari diri sendiri, diri Muhammad, akan tetapi memiliki muatan keimanan yang ada padanya, membuatnya layak untuk membawa risalah, yaitu Nabi Muhammad. Hanya saja dengan turunnya wahyu kepada Rasulullah, maka beliau memiliki kemauan yang kuat untuk melakukan risalah. Oleh sebab itu Allah berkehendak untuk menetapkan kedatangan Rasulullah. Kedatangan ini bukanlah berasal dari dirinya Muhammad, akan tetapi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan kata datang, ja'a. Ya, jadi yang mendatangkan di sini Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan Muhammad yang sendiri mengatakan aku rasul. Bukan Muhammad mengatakan aku ini rasul, ya bisa dikatakan akan tetapi Allah lah yang mengutus aku sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan makna ja'a di sini. Kemudian kita jumpai rasulun min anfusikum, yaitu apa? Telah datang seorang rasul dari kaum kamu sendiri. Jangan kita artikan dengan makna anfus di situ diri, akan tetapi adalah kaum. Memakna kaum di sini kan dari dirimu memiliki makna yang banyak. Pertama yaitu apa? Min amfus, bisa dari satu jenis. Kan begitu. Kemudian juga kedua artinya dari kebangsaan Arab. Kemudian yang ketiga, mengetahui dari dirimu sendiri, yaitu mengetahui sejarah hidupmu. Ini yang dipaparkan Syekh Mutawalli Sya'rawi. Sehingga apa? Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang dari kaumnya, yaitu kita ini, adalah untuk menyampaikan keimanan supaya kita berlaku apa? Lebih arif dalam kehidupan kita. Janganlah kita terperosok kepada hal tipu daya setan, karena ini sangat apa, luar biasa sekali ini, Ustaz. Iya. Nah, kalau kita lihat selain yang disebutkan dua pengertian oleh Ustaz Sapiar tadi, anfus, dibaca juga oleh Zamaksari dengan anfas, dan Syekh Muhammad Mutawalli Sa'roi pun menyebutkan itu anfas berarti berasal dari kata-kata nafis, artinya sesuatu yang sangat berharga. Nabi Muhammad itu adalah sesuatu mutiara di antara pasirnya padang pasir. Itulah gambaran bagaimana anfas, min anfasikum, dari sesuatu yang berharga. Dari kejauhan kita akan melihat kilauan mutiara di hamparan padang pasir yang luas. Begitulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia disebut dengan Muhammad Ahmad Mahmud, merupakan gambaran dari nama yang bersumber dari Hamida, pujian. Nabi Muhammad yang terpuji itu menyebarkan kasih sayangnya, Rasul yang maha kasih, khusus kepada mukmin dan umum kepada alam semesta. Memang di sini disebutkan alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim, hanya orang mukmin yang mendapatkan empati dan kasih sayang. Tetapi di sisi lain disebutkan wa ma arsalnaka ya Muhammad illa rahmatan lil alamin, bersifat umum dan universal. Artinya apa? Kok ada yang khusus, ada yang umum? Yang khusus karena apa? Wajar saya rasa orang yang beriman, orang yang setia, orang yang dekat akan mendapatkan lebih dari orang yang tidak setia, orang yang jauh, orang pembangkang dan memusuhi. Betul sekali. Tetapi walaupun demikian, bukan berarti Nabi Muhammad menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Bukan Nabi Muhammad sosok pemimpin yang suka mengintimidasi. Nabi Muhammad adalah pemimpin yang elegan. Ketika ada tantangan, kita tantang, kita pun bersiap untuk berperang. Ketika umat Islam semua harta bendanya di Mekah diambil, rumah-rumahnya ditawan oleh kaum kafir Quraisy, maka Nabi Muhammad mengajak kaum kafir Quraisy untuk perang di Badar, untuk mengambil harta rampasan dari saudagar yang dipimpin, kemudian peperangan yang dipimpin oleh Abu Sofyan. Ini merupakan wujud dari kasih sayang kepada alam semesta, bahwa tidak melakukan penindasan, intimidasi terhadap rakyatnya. Bahkan dia sangat kasih sayang dalam menyelesaikan masalah, sampai dia menyebutkan faiza qataltum fahsinul qatla faiza zabahtum faahsinuz zabaha, ketika memang harus ada orang yang dihukum pancung, maka hukum pancunglah dengan cara yang baik. Ketika harus Anda menyembelih hewan, sembelihlah dengan cara yang penuh rahmat. Bagaimana caranya? Dengan menajamkan alat pisau untuk melakukan penyembelihan dan pemancungan itu. Ya. Baik, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat dari paparan Ustadz Zainal ini, kita mengingatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu luar biasanya. Kadang kita melihat ada orang yang merayakan dengan milad Nabi, ini akan satu hal yang salah. Saya rasa bukan menyanjung dalam esensi miladnya. Yang perlu kita lihat di situ adalah bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengulang kaji sosok Nabi itu takkan habis-habis kita kupas, ya, dari sisi mananya. Karena apa? Nabi itu betul memang rahmatan lil alamin, kan begitu. Jadi janganlah diperdebat masalah apa hukumnya kita melakukan apa maulid dan sebagainya. Di sini udah jelas, orang yang beriman selalu, atau kita katakanlah orang yang sering berselawat kepada Nabi Muhammad, pasti akan mendapatkan berapa fadilah. Contohnya mengingat sesuatu dengan mudah, kemudian diberikan kemudahan dalam rezeki, ya, dalam untuk mengapakan selawat itu sendiri. itu jangan kita bahas lagi masalah esensi milatnya ini sendiri, masalah bid'ah itu kita rancukan, kita kacau, itu ini akan membuat satu hal yang kacau dalam kehidupan. Kalau saya lihat Ustaz Sapiar, sebenarnya tiap hari umat Islam itu memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad. Betul itu Ustaz. Kenapa ada peringatan Maulid Nabi? Karena memang selama 364 tahun Nabi Muhammad dilupakan. Betul. Sehingga pada hari itu harus diingatkan. Sedangkan sebagai seorang Muslim, 5 kali dalam sholatnya minimal dia bersalawat atas Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu minimal. Di dalam azan sendiri ada syahadat kepada Nabi Muhammad. Jadi sebenarnya sangat naif kalau ada peringatan Nabi, Maulid Nabi, dalam konteks mengingat jasa-jasa Nabi Muhammad setahun sekali. Yeah. Saya rasa bukan demikian. Apa yang kita kaji pada hari ini, apa yang disampaikan Ustadz di dalam surau dan masjid, dan menceritakan sirah sejarah Nabi Muhammad, menuangkan Al-Quran dalam aplikasi kehidupan Nabi Muhammad, itu adalah peringatan dari Maulid Nabi. Jadi janganlah kita perkecil, apakah kita harus memperingati Maulid Nabi di tanggal 12 Rabiul Awal? Sebenarnya kita memperingati Maulid Nabi di setiap tahun, dari di setiap hari, dalam setiap detik melakukan sholat kehidupan kita. Diantaranya sholat, diantaranya bagaimana kita melakukan yang baik karena kita menteladani sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita sholat, kita pun meneladani sholatnya Nabi Muhammad, puasa-puasa Nabi Muhammad, hajinya haji Nabi Muhammad, jalannya jalan Nabi Muhammad, makannya makan Nabi Muhammad, tidurnya tidur Nabi Muhammad. Apalagi Ustaz Sapiar? Masuk WC-nya masuk WC Nabi Muhammad, buang hajatnya buang hajat Nabi Muhammad. Ini semua merupakan suri tauladan dan implementasi dari rindunya kita kepada Nabi Muhammad yang mudah-mudahan akan memberi syafaat kita di Yaumul Mahsyar kelak dan hari kiamat kelak. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Sapiar mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita sebagai Rasul yang Maha Kasih ini dapat mencerahkan bangsa kita untuk saling mengasihi antar sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.